بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم، melanjutkan telaah kitab خلاصة نور اليقين fi sirati sayyidil mursalin. Dan kita telah baca bab yang ke-10 pada halaman 13 tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah masyarakat Mekah. Dan kesemuanya merupakan bukti penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang tentu kedudukan beliau sebagai khatimur rasul, khatimun nabiyyin, penutup para nabi dan penutup seluruh para rasul, memiliki manzilah yang demikian istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang identik setiap para nabi diutus untuk kaumnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan perlakuan yang istimewa. Astafahu li nafsih. Allah jaga dari semua bentuk yang dikatakan perbuatan tercela. Ucapan ataupun perbuatan. Lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dusta, khianat dan seluruh perkataan-perkataan yang buruk. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Terjaga tangannya, terjaga kakinya, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan tercela. Kita masuk pada poin yang keempat dari bab yang ke-10. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa akramahu Allah qabla an-nubuwwati bi mu'jizatin dallat ala 'idhami mustaqbalihi minha تسخير الغمامة له في سفرته الثانية إلى الشام. كتبه وأكرمه الله dan أكرم telah memuliakan terjemahan bahasa Indonesia telah dimuliakan Allah, yang memberikan kemuliaan, yang memuliakan adalah Allah. Qabla an-nubuwwati, sebelum kenabian, bimu'jizatin, dengan mu'jizat-mu'jizat. Dallat, yang menunjukkan, yang telah menunjukkan, ala izami, atas sesuatu yang besar, mustaqbalihi, di masa yang akan datang. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antara mu'jizat yang Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, taskhirul ghamamati, ditundukkan, diarahkan, al-ghamamati, awan, lahu, baginya, bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safratihi, di safar beliau, ath-thaniyati, yang kedua, ila Syam, saat menuju negeri Syam. Demikian secara letter lucknya. Dan kembali kita baca bahwa akramahullah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah memberikan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan beragam mu'jizat sebelum diangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Dan ini terjadi tentunya dalam beberapa peristiwa. Di masa kecilnya kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah darahnya. Hal yang sangat istimewa yang terjadi dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, dicuci hatinya. Dan beragam peristiwa. Dan di sini disebutkan di antaranya adalah taskhirul ghamamah. Diarahkan gerakan awan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari terik panasnya matahari. Yang hal itu dilihat oleh pendeta atau oleh ar-rahib dengan ciri-ciri yang lain yang sangat mereka kenali atau sosok yang akan menjadi nabi. Dan saat benar-benar mereka atau rahib itu melihatnya, Bukhaira itu melihatnya, yakin bahwa sosok inilah yang kelak akan menjadi nabi. Dan peristiwa tasyirul ghamamah, awan yang menaungi beliau, riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, riwayat yang sahih. Dan ini terjadi di saat beliau melakukan perniagaan ke negeri Syam. Antum perhatikan, ma'asyar al-ikhwah, terjadi mu'jizat bukan kapan mau nabi, dan bukan setiap saat. Bahkan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjalankan agama, baik pengamalan ataupun dakwah, yang dicontohkan oleh beliau adalah perjuangan dan kesabaran. Perjuangan dan kesabaran, dan itu yang tertanam menjadi tarbiyah yang sangat dirasakan oleh para sahabatnya, perjuangan dan bersabar. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang kita katakan seumpamanya amaliah-amaliah yang apabila dilakukan orang akan kebal daripada senjata ataupun yang lainnya. Lah, kita mengingat bagaimana mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat bagaimana mereka tidak sekadar mengintimidasi, bahkan memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, hingga kondisi beberapa tahun merasakan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Sebab dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan oleh para sahabat, kunna nabidu kama batatul ghanam, hingga kotoran kami itu seperti kotoran kambing, tidak ada makanan, ada daun, ada ranting, mereka lembutkan, mereka makan. Tidak pernah mereka meminta kepada Nabi, fa'anzil alayna ma'idatan minas sama, wa Rasulullah, turunkan makanan dari langit, sebagaimana Banu Israel. Sebagaimana Banu Israel. Coba antum perhatikan, semuanya adalah perjuangan, semuanya subhanallah adalah bentuk perjuangan yang mengagumkan, yang membangun jiwa untuk berjiwa besar. Kemarin kita sebutkan di antara anak Abu Jahal atau Abu Lahab, tentunya semuanya masuk Islam dan menjadi para pahlawan kecuali satu, Utaibah. Kecuali Utaibah, menantu Nabi yang kemudian diceraikan atau menceraikan putri beliau. Mut'ib ibn Lahab ketika masuk Islam menjadi pahlawan dalam peperangan, sangat mengagumkan hal yang terjadi, sangat mengagumkan bagaimana peristiwa pembuktian dari sebuah perjuangan yang harus dengan harta dan darah. Apalagi tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka-luka, mengalami hal yang subhanallah, para sahabat pun teramat sangat kasihan kepada Nabi. Tidak hanya peluh dan keringat yang mengucur, darah yang mengucur, tubuh yang terluka, tapi dengan penuh kesabaran. Yang kalau Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, katakan dalam bahasa kita sebuah keajaiban, akan sangat mudah tentunya. Tapi itu bukan tarbiyah Nabi kepada para sahabatnya. Coba antum mengingat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, disiksa, dibunuh ayahnya, disiksa, dibunuh ibunya dengan cara yang amat keji. Tatkala Nabi melihatnya, Nabi menyatakan, sabran ya ala Yasir, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Apakah kalau dalam bahasa kita mungkin Nabi berdoa kemudian tiba-tiba orang yang menyiksa itu apa? Jadi patung semuanya umpamanya, semuanya cerita-cerita yang dikatakan terjadi kepada para wali lah. Bukan demikian. Nabi mengajarkan perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Berat apa yang dihalami di generasi pertama, subhanallah. Berat. Hingga ada salah seorang tabi'in yang berjumpa dengan Abu Darda kemudian menyatakan, ma tabat hatanil ainan, betapa bahagianya, betapa senangnya kedua mata ini, kedua mata Abu Darda yang hidup bersama Nabi, berandai-andai kalau saya menjadi sahabat. Enak. Ini tabi'in. Ini bisa menjawab lamunan kita. Kadang-kadang kita melamun, duhai kalau kita hidup di masa Nabi. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bersyukurlah kamu hidup di masamu. Sekiranya kamu hidup di masa Nabi dengan keimanan kamu seperti ini, mungkin kamu menjadi gembong munafik, menjadi orang-orang munafik kalau kamu hidup di masa Nabi. Siapa yang katakan? Siapa dikatakan? Tabi'in. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan mental seperti ini, wah indahnya. Saya hidup di masa Nabi, di sana bersama Abu Bakar. Apa jadinya kita? Mereka orang yang bukan mencari keajaiban dari suatu yang duniawi. Mereka mencari keutamaan di sisi Allah dengan darah mereka, harta mereka. Makanya mukjizat yang terjadi atau karamah kata para ulama yang terjadi di masa para sahabat tidak banyak. Baik, sedikit keluar juga mengapa, tetapi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan mukjizat sebelum dan setelah beliau menjadi nabi. Sebelum dan setelah beliau menjadi nabi, dan a'zam wa akbar, yang paling besar, yang paling agung dari mukjizat adalah Al-Quran. Sehingga karamah yang terbesar bagi seorang muslim adalah kemampuan istiqamah dengan agama Allah di masa yang penuh dengan kerusakan. Itu karamah. Bukan kebalnya antum dari senjata, bukan antum bisa terbang. Itu kecil. Yang paling istimewa, antum mampu istiqamah di saat orang itu rusak, kata para ulama. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya berjuang di masa yang tentunya subhanallah jahiliyah kala itu, menghadapi orang-orang jahil, dan barang tentu dengan datangnya Nabi merupakan cahaya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wa akramahullah, kita kembali kepada al-fawaid al-lughawiyah. Wa akrama, kemarin kita sebutkan kepada antum sedikit dari bagian ilmu sharaf. Kemarin kita sebutkan apabila ada kosakata yang dikatakan thulathi, al-thulathi al-mujarrad, tiga huruf yang asli, ketika ada kata kerja yang berjumlah tiga huruf, dharaba, dakhala, karama, kalau diberikan tasydid pada ainul fi'ilnya atau gampangnya di tengah atau tengah-tengah huruf, kan ada tiga, berarti yang nomor dua tentunya jalasa, yang tengah mana? Yang tengah mana? Lam. Yang tengah lam. Kalau dalam ilmu sharaf dikatakan ainul fi'li, ainul fi'li. Ainnya ini apabila ditasydidkan, apabila ditasydidkan, maka menjadikan kata kerja itu bersifat aktif dan membutuhkan obyek secara langsung, membutuhkan sasaran, membutuhkan kalau dalam bahasa nahwu maf'ulun bih, obyek secara langsung. Contohnya, ingat kharaja, kemarin kita contohkan apa? Kharaja, keluar. Kharaja Muhammadun ila al-mal'ab, Muhammad keluar ke lapangan. Kharaja, kharaja ila, keluar ke. Ini berarti tidak membutuhkan objek secara langsung. Contoh membutuhkan objek itu, akal turuzza, aku makan nasi, tidak perlu aku makan ke nasi, tidak perlu. Bahkan menjadi rusak kalau kita menggunakan akal tu ila rus, lah, tidak tepat. Langsung objek, akal tu arus, aku makan nasi. Demikian pula kharaja, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata bantu. Bukan kharaja, bahkan dalam bahasa juga demikian tentunya, keluar ke, membutuhkan ke, kharaja ila. Nah, ketika diberikan tasydid kharaja, kharaja, maka ini membutuhkan objek secara langsung, karena berubah maknanya. Kharaja keluar, kalau kharaja mengeluarkan, mengeluarkan. Maksudnya saya bilang kharajtu mindil, saya mengeluarkan tisu, mengeluarkan. Ini berubah maknanya dengan ditasydidkan. Cara yang kedua untuk merubah sebuah kata kerja itu aktif dan berhubungan langsung dengan objek, berhubungan langsung dengan objek, yang artinya dia langsung berinteraksi dengan objek, apabila ditambahkan, perhatikan alif di depannya, ak, asalnya karoma menjadi akrama, karoma mulia, akrama memuliakan. Itu cara yang kedua. Jalasa, duduk. Ajlasa berarti apa? Berarti apa? Artinya mendudukkan. Ajlastu waladi, saya dudukkan anakku di sampingku. Ajlastu waladi, saya dudukkan. Kemudian umpamanya dakhala, masuk. Adkhala berarti apa? Memasukkan. Saya katakan tadi, saya memasukkan tisu. Saya ambil. Adkhaltu, saya memasukkan. Adkhaltul mindil, saya memasukkan apa? Saya memasukkan tisu atau sapu tangan. Tapi kalau dakhala apa? Dakhala masuk. Nah, tisu enggak bisa masuk tentunya. Harus dimasukkan. Maka menggunakan kata adkhala, memasukkan. Berarti cara yang kedua. Cara yang pertama kemarin menjadikan kata kerja itu aktif, berhubungan langsung dengan objek, diberikan apa? Tasydid. di tengahnya, di huruf yang kedua. Di huruf yang kedua. Sekali lagi, di huruf yang kedua dalam ilmu salaf, ainul fi'il. Cara yang kedua, menjadikan kata kerja itu aktif dengan ditambahkan alif di depannya. Karoma menjadi apa? Akroma. Jalasa menjadi ajlasa. Dakhala, dakhala, adkhala. Kharaja, akharaja. Demikian seterusnya. Kalau pakai tasydid juga demikian maknanya. Zawaja, apa zawaja? Menikahkan. Makanya kalau orang menikahkan anaknya kan, zawajtuka, aku nikahkan kamu. Zawajtuka, diberikan tasydid. Lengkap. Coba antum perhatikan lafaz akad itu bagaimana kalau pakai bahasa Arab. Zawadtuka wa ankahtuka, selalu disebutkan ini kalau dalam bahasa Arab. Kalau antum minta dinikahkan dengan bahasa Arab, biasanya wali atau KUA itu mengucapkan zawadtuka wa ankahtuka, identik. Pernah pakai bahasa Arab? Mau coba? Zawad, zawaja, pakai tasydid. Pakai tasydid. Ankah, asalnya nakaha. Nakaha itu menikah. Nakaha fulan min fulan. Nakaha. Jadi nakaha menikah. Kalau angkaha berarti apa? Menikahkan. Demikian pula zawaja, artinya apa? Menikahkan. Jadi kalau zawaja itu menggabungkan, memang asal kata zawaja menjadikan berpasangan. Kalau nakah menikah. Sebenarnya ayat yang tadi bagi kita dengarkan pada waktu subuh, surat apa? Surat Luqman. Zawjaini, kami jadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Subhanallah. Dijadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Wa akramahullahu qabla, ini titiknya satu atau dua tempat antum di kitab? Di tempat saya satu, ini salah, yang benar dua. Qabla, qabla, sebelum. Kata-kata qabla demikian pula identik kata sifat, kata benda atau isim yang terletak setelahnya diharokati dengan kasrah. Qablan nubuwwati, qablan nubuwwati. An-nubuwah itu kenabian. An-nubuwah, qabla an-nubuwati, sebelum masa kenabian. Ingat, setelah qabla isimnya harus dikasrahkan. Demikian pula berikutnya, bimu'jizatin, ba harus dikasrahkan. Bimu'jizatin, tidak boleh bimu'jizatun. Bi qabla an-nubuwati bimu'jiza, bimu'jiza dengan mu'jizat, mu'jizat. Ini jamak. Mu'jizatun, mu'jizat. Apa arti mu'jizat? Asal katanya apa? Ajiza, lemah. Akar katanya, sulasinya, ajiza, yaitu lemah. Ajiza fulan, fulan lemah, tidak mampu melakukan pekerjaan. Ajiza fulan minal amal. Ajiza Zaidun minal amal. Muhammad lemah, tidak mampu beraktivitas. Lemah fisik, lemah cara berpikir, ini ajiz. Kemudian coba dimasukkan alif lam. Ajiza, coba dimasukkan alif lam. Antum, antum baca, bagaimana memasukkan alif lam? Hah? A'jaza. Coba dimasukkan alif lam, menjadi apa? A'jaza. Berarti kalau a'jaza artinya apa? Ajiza, lemah. Kalau a'jaza, melemahkan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan, ajiza lemah, ajaza berarti apa? Melemahkan, yang mampu melemahkan. Dan fa'ilnya sesuatu yang melemahkan dikatakan mu'jiz. Dikatakan apa? Mu'jiz, yang melemahkan, yang menjadikan seorang tidak mampu untuk membantah. Mu'jiz. Nah, ini asal kak, asal maknanya demikian. Dan mu'jizah hanya kepada Nabi. Ingat, jangan mengalihkan kosakata ini untuk kita adopsi dalam bahasa kita. Salah. Salah. Mu'jizat itu terjadi pada siapa? Nabi. Tapi kalau orang sekarang, itu kembali kepada semua orang, boleh. Orang kafir pun dikatakan mu'jizah. Oh, si Messi punya mu'jizat. Apa? Kan seperti orang-orang. Subhanallah, udah kafir, dikatakan punya mu'jizah. Mu'jizahnya apa? Main bola. Rayyadzubillah. Kemudian lihat, saya kemarin waktu mau tabrakan tiba-tiba demikian terjadi mukjizat pada saya. Masya Allah, Nabi kamu. Mukjizat kan sering kosa kata ini ditempatkan tidak pada tempatnya. Melihat TV dia, kemudian dia nyatakan apa? Si fulan khusyuk ketika lihat TV. Khusyuk, apa khusyuk? Tunduk dan takut kepada Allah. Nah, adakala kita menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang demikian indah berubah menjadi sesuatu yang kurang tepat atau sangat tidak tepat. Segera kita semuanya pernah mendengarkan kata mukjizat digunakan untuk yang lainnya. Bisa sembuh mukjizat, subhanallah, bisa sembuh mukjizat. Nah, apa yang antum lemahkan apa? Mukjizat antum bukti apa? Nah, ini makanya perlu diperhatikan penggunaan kata. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memiliki sebuah buku perlu antum baca, yaitu kosakata-kosakata yang salah penggunaannya dan timbangannya dalam syariat. Sudah diterjemahkan. Kosakata, penggunaan kosakata yang salah penempatan dan penggunaan dan bagaimana timbangannya. Ini penting sehingga kita terjaga dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yatakallamu bikalimah, berkata dengan satu perkataan, berucap dengan satu ucapan, la yulqi laha balan. Dia berucap itu enggak mengikutkan akalnya, dia asal mengucapkan tapi imbasnya Allah hempaskan, Allah murka dengan apa yang dia ucapkan dan Allah hempaskan orang ini ke dalam neraka. Walayadzubillah. Akibat yatakallamu bikalimatin la yulqi laha balan. Asal ngomong otaknya enggak diikutkan, kata Nabi. Ini kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Ternyata apa yang dia ucapkan membuat Allah murka. Kita enggak tahu. Antum saja bisa tersinggung dengan ucapan, perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang lain. Antum dilihat sinis pun antum enggak mau. Iya kan? Ada kalanya orang menganggap kita berbuat buruk kepada dalam keadaan kita enggak sengaja. Kita melihat ngelamun seperti ini, lihat matanya terarah kepada fulan, kita pun enggak fokus kepada fulan. Pernah sekali waktu itu di kampus di Medina. Duduk sudah mata ini, kita enggak melihat orang. Tiba-tiba ada orang Rusia langsung datang, langsung marah. Kalau kamu melihat saya terus seperti ini. Subhan, cuma pandangan mata yang enggak sengaja. Nah, apalagi perkataan-perkataan, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan perkataan kita ini membuat Allah murka, membuat Allah murka. Jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat yang ternyata berisiko. Walaupun mungkin kita mengpah itu kan sudah diadopsi. Ah, kita kan faham maknanya. Waspada dan hati-hati. Nah, wah, Indonesia kalau bisa menang dengan Italia dalam sepak bola, itu mukjizat katanya. Subhanallah. Bisa menang dengan Thailand itu mukjizat. Allah musta'an. Ini perkataan yang sangat tidak pada tempatnya. Baik. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah kata ya ikhwah, itu kita bisa melihat artinya ketika akan buka kamus. Antum mungkin gini sekarang, akroma, antum membuka kamus, kita lihat kamus, kita buka pada kata-kata A, oh ini A, gak akan ketemu, gak akan ketemu. Memang benar AED atau dengan A abjadiyah, alif, ba, a, ba, ja, sesuai dengan huruf abjad, benar. Tetapi kita harus mengetahui sulasinya. Dengan mengetahui sulasinya, kita mengetahui apa huruf yang pertama pada kosakata yang kita cari artinya ini. Akrama, kita cari di kamus OA berarti ah, dicari sampai dari warna putih sampai menjadi kotor nggak akan ketemu. Kenapa? Tidak akan dapat dikata akrama, tapi dapatnya di mana? Karoma, berarti antum buka yang alif ba ta za sampai ka. Oh, di sini ka. Ka diurutkan karoma, nanti di sini diurutkan al-mazid umpamanya. A berarti ketemu di akrama, akan ketemu. Tapi kalau antum mencari di langsung di A, oh berarti A, buka alam utama akrama, tidak akan ketemu. Mu'jizat, antum cari di mim, enggak akan ketemu. Ini menggunakan kamus Arab itu memang harus tahu ilmu sharaf. Ini penting. Karena kalau antum asal membuka tidak ada. Yang ada memang kamus bahasa Indonesia Arab. Indonesia apa Arabnya? Mungkin itu A, B, C, D, E. Tapi kalau Arab Indonesia harus faham sulasinya. Harus faham akar katanya. Mu'jizat berarti antum cari di mana? Di huruf apa? Ya diawali dengan huruf apa? Ain. Ain, ajiza. Bukan mim. Oh, mim berarti cari mu'jizat. Enggak akan ketemu. Harus tahu akar katanya. Tahu sulasi mujarratnya. Tahu tiga huruf yang asli dari kosa kata yang ada. Coba antum lihat semuanya, barakallahu fiikum, ini semuanya berakar kata dari tiga. Semuanya, semuanya. Dallat, ah, antum sudah belajar sharaf kemarin. Dallat umpamanya. Dalla, asal katanya dalla. Ini berapa huruf? Tiga. Antum saya belajar di sharaf kemarin, masya Allah. Dalla, asluhu, dalala, thumma, thumma. Itu nanti di pelajaran apa? Pelajaran sharaf. Nah, berarti antum mencarinya, atau bisa kita katakan ini bukti bahwa di asalnya berjumlah tiga huruf. Mustaqbalihi, antum cari katanya di mana? Hah? Qabal. Nah. Mustaqbal. Sesuatu yang di depan. Nah. Baik. Kalau antum cari mustaqbalihi tidak akan ketemu. Oh, cari di mim, enggak akan ketemu. Ini cara menggunakannya. Baik, ala izami ala, ini juga demikian, apabila masuk kepada isim maka harus kasrahkan ala izami. Ala izami, atas besarnya mustaqbalihi, sesuatu atau masa depannya. Mustaqbal itu masa depan. Mustaqbal. Gimana kok bisa terjemahkan masa depan? Ini pelajaran sharaf antum sudah belajar, ada namanya zaman, ada namanya makan, kan demikian kan? Nah, baik. Minha di antara bentuk mujizat itu taskhir. Ah, ini juga. Taskhir. Sakhara asal katanya. Sakhara taskhir. Kharaja takhrij. Ini juga demikian. Sakhara, sakhara. Sakhara berarti kalau ditasydidkan menjadi apa? menundukkan, menundukkan. Berarti cari akar katanya di mana? Kita ingin apa makna taskhir? Kita cari di mana? Sin, sin, sakhara. Kita cari di situ. Tidak di taskhir. Banyak orang yang baru belajar bahasa Arab, semangat beli kamus gede, pada akhirnya enggak pernah ketemu. Kenapa? Karena mungkin belum belajar sharaf. Belum belajar sharaf. Kalau belum belajar sharaf, gampang cara menadirnya. Perhatikan tiga huruf. Tiga huruf yang asli. Tiga huruf yang asli. Karena biasanya tambahan itu ada di depan. Tambahan alif, tambahan sin, tambahan ta. Umpamanya ghafara itu mengampuni. Kok ada kata-kata istaghfara? Oh, berarti ada tambahan alif, sin, dan ta. Alif, sin, ta. Istaghfara. Istaghfara di depan. Nah, kalau ada ketambahan atau ditambahkan alif, sin, ta, ist, ini menjadi arti meminta. Meminta. Ghafara mengampuni. Istaghfara berarti menjadi apa? Meminta ampun. Nah, seperti itu. Gampangnya ilmu sharaf, asal kita memahami makna dari tambahan. Baik. Tasghirul ghamamah fi safratihi. Ini juga demikian. Pasti dimajrurkan fi safratihi, di safarnya, tidak boleh fi safratahu. Atsaniyah, ini berulang kali kita sampaikan penyebutan kata-kata atsaniyah, asal katanya apa? Itsnani. Itsnani kita digunakan atau dibuat menjadi kata penyebut bilangan, maka digunakan mol atau digunakan konstruksi bangunan kata. Kalau ilmu sharaf mungkin demikian. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan wazan. Wazan itu timbangan. Timbangan. Atau gampangnya konstruksi. Atsaniyah. Konstruksi katanya, molnya, moldingnya itu apa? Fa'il. Fa'il. Arba'atun menjadi apa? Rabi'un. Khamsatun menjadi khamis. Sab'atun menjadi apa? Sabi'un. Fa'il. Terus seperti itu. Ini lebih mudah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan satu. Tapi orang yang nomor satu dikatakan apa? Pertama. Yang kedua. Ketiga. Keempat. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita ingin membuat kata seperti itu tinggal dirubah. Atsani. Yang ke-10. Al-ashir. Yang ke-12. Atsani ashir. Atsani ashir. Gampang. Ya dirubah yang pertama. Mau berapapun yang antum rubah yang pertama. Yang antum rubah yang pertama. Baik. Al-thaniyah, timbangannya fa'il. Ila syami, menuju syam. Ila juga demikian, akan pasti menjadikan kosakata yang berikutnya berharokat kasrah. Baik, selesai. Yang ke-4, wa akramahullahu qoblan nubuwati bimu'jizatin dallat ala izami mustaqbalihi minha taskhirul ghamamati lahu fi safratihi tsaniyati ila syam. Baik, sebelum kita tutup kita baca as'ilah, sekedar kita latihan bahasa Arab. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Bimadha, ingat, hafalkan semua kata tanya yang ada dalam kitab ini. Kata tanya. Bimadha, dengan apa? Bima. Bimadha. Bimadha ishtahara baina qawmihi Bima, dengan apa? Bimada ishtahara, masyhur. Ishtahara baina qaumihi. Kalau letternya, dengan apa telah menjadi masyhur di antara kaumnya, artinya karakter apa yang terkenal di antara kaumnya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tentunya sebagaimana yang nomor satu, ishtahara baina qaumihi bi jam'il khisal al-fadilah mina as-sidqi, sampai yang terakhir. Antum bisa latihan, sembari antum latih tulisan bahasa Arab, mungkin menulis madza itu membutuhkan 10 detik, tapi lama-kelamaan antum nanti bisa cepat ya. Baik. Hal kana qaumuhu yuhibbunahu? Hal, apakah? Apakah? Hafalkan ini. Hal, apakah? Hal anta fulan, apakah kamu fulan? Hal. Hal kana qaumuhu? Hal kana qaumuhu yuhibbunahu? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Naam. Kana qaumuhu yuhibbunahu, yuhibbun, mencintai. Apakah dulu kaumnya orang-orang Mekah mencintai Nabi? Jawabannya apa? Naam. Hal kana ya'malu mithla a'malihim? Ah, ini yang ketiga. Hal kana, apakah dahulunya Nabi melakukan perbuatan-perbuatan mereka, maksudnya perbuatan jahiliyah tentunya, min a'mali min a'malil jahiliyah. Apa jawabannya? La. Nah. Waqad hafizahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah. Yang paling penting bagi antum adalah menghafalkan kata tanyanya. Bimadza, dengan apa? Bimadza akramahullahu qabla an-nubuwwah? Bimadza ya ikhwan? Bimadza? Dengan apa? Bil mu'jizat. Bimadza? Bil mu'jizat, dengan ragam mu'jizat. Masya Allah. Baik. Al-khulasah, ringkasannya, urifa fi nash'atihi bil akhlaqil fadilati wa kana qaumuhu yuhibbunahu wa asamahu Allahu min a'malil jahiliyyati. Ini ringkasan. Sebenarnya kalau ini antum hafalkan, masya Allah, akan mempercepat tidak hanya pengayaan kosakata, tapi juga melatih susunan, menyusun kosakata. Antum sudah tahu bahwa cara cepat untuk melatih bahasa itu menghafalkan, memang menghafalkan. Urifa, coba perhatikan ini lawan yang tadi itu, yang pasif dijadikan aktif. Ini aktif dijadikan pasif. Ya, dijadikan pasif. Atau artinya sesuatu yang asalnya semua kosakata dalam bahasa Arab, fi'il, semua fi'il, khususnya saya mulai dari yang sulasi dulu, yang berjumlah tiga, kata kerja, kata kerja sulasi, kata kerja yang berjumlah tiga huruf, yang diawali dengan dhammah, yang diawali dengan dhammah cara membacanya, maka semuanya menjadi kata yang pasif. Contohnya seperti ini. Arafa, kenal. Arafa apa? Kenal. Urifa, dikenal. Nah, seperti itu. Urifa, dikenal. Fataha, membuka. Kalau futiha, dibuka. Dibuka. Dibuka. maksudnya dari makna, dari sisi bahasa Arab dikatakan majhul, ya. Dikatakan menjadi sesuatu yang apa kalau dalam bahasa Indonesia? Qara'a membaca, quri'a dibaca. Makanya antum ingat firman Allah, wa idza quri'a. Artinya apa? Wa idza quri'a, dan apabila quri'a dibaca. Kalau dibaca, kalau umpamanya wa idza qara'a artinya apa? Apabila dia telah membaca, atau apabila dia membaca. Wa idza qara'a. Tapi wa idza quri'a, maka terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan di, ada tambahan di. Dibaca, dibacakan. Dibacakan. Sorofa berpaling, surifa dipalingkan, surifa dipalingkan. Ini dalam bahasa Arab. Urifa, asalnya apa? Arafa, kemudian menjadi urifa. Memang saya katakan pasif mungkin antum agak rumit, karena bukankah dalam maknanya ada yang menjadi objek ini, karena dalam bahasa Indonesia demikian memang. Tapi sebenarnya itu menjadi majhul dengan kita ada kosakata yang nanti umpamanya seharusnya difathahkan menjadi dhammah. Ini uniknya bahasa Arab. Jadi umpamanya fatahal, fataha Muhammadun albab. Muhammad membuka pintu. Perhatikan, Muhammad membuka pintu. Baban, karena dibuka pintu. Kemudian kita katakan futihal babu. Bu, bukan ba lagi. Kalau arofanya atau ainul fi'ilnya diharakati dengan apa? Dengan dhammah. Yang belajar nahwu insyaallah nanti tahu kenapa seperti itu, tetapi gampangannya bagi kita yang ingin memiliki dasar bahwa ketika ada kata kerja yang berjumlah tiga dan diharokat yang pertama dengan dhammah, ingat dengan dhammah, kalau harokat yang pertama itu dengan dhammah pasti harokat yang kedua itu kasrah. Enggak ada urofa, enggak ada urufa, enggak ada. Pasti urifa, pasti, pasti. Kalau itu kata kerja, pasti. Kalau kata kerja, ingat, kalau pertama dibaca dhammah, maka yang kedua dibaca apa? Kasrah. Itu pasti, pasti. Kalau dalam bahasa Arab, dan itu adalah kata kerja. Kalau bukan kata kerja, beragam, bisa jadi ada fatah, ada sukunnya, urf umpamanya kebaikan, itu lain, bukan kata kerja. Tapi kalau kata kerja, ketika harokat yang pertama itu dhammah, maka harokat yang kedua apa? Kasrah. Urifa, dikenal. Baik, urifa fi nash'atihi bil akhlaqil fadilati. Urifa dikenal fi nash'atihi, di usia perkembangannya, letternya demikian, dari usia kecil sampai dewasa, dikenal dengan apa? Bil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak al-fadilah yang mulia. Wa kana qawmuhu yuhibbunahu wa 'asamahu Allahu min a'malil jahiliyyati. Wa kana qaumuhu, dan adalah kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunahu, senantiasa mencintainya. Wa asoma, asoma, apa asoma? Apa asoma? Ma'sum. Asoma, dilindungi. Asoma, kalau letternya wa, dan asoma telah melindungi, telah melindunginya Allahu. Siapa yang melindungi? Allah. Asama, asoma. Min a'malil jahiliyyati, min a'mali al jahiliyyati, dari perbuatan-perbuatan masa jahiliyah. Ya. Baik, wa asomahullah, asoma, melindungi. Berarti kalau meminta perlindungan, bagaimana bahasa Arabnya? Meminta perlindungan. Tadi sudah. Ghafara, mengampuni. Ingin antum rubah menjadi sesuatu yang bermakna meminta, meminta. Kalau ingin antum rubah dengan makna meminta, gampang. Ingat alif sin ta. Nah, itu. Kalau antum ingin merubah kosakata menjadi meminta, ghafara, apa ghafara tadi? Coba pahami, ghafara apa? Mengampuni, ghafara mengampuni. Kalau istighfara berarti apa? Meminta ampunan. Istighfara fulanun, meminta ampunan. Meminta ampunan. Sekarang asoma itu melindungi. Meminta perlindungan berarti apa? Hah? Bisa ista'asoma, meminta perlindungan. Ingat alif sinta, katakan untuk lebih mudah, meminta istri, ah demikian, ist, ya, memiliki makna meminta. Istadkhala, meminta masuk, demikian. Istadkhala. Istadzana, meminta izin, meminta izin. Istakhraja, minta untuk dikeluarkan. Nah. Istasqa, meminta apa? Untuk diguyur air. Salat apa? Istisqa. Pokoknya seperti itu. Gampang dalam bahasa Arab. Tambahannya itu tadi. Yang pertama, kalau ditasydidkan kemudian ditambah alif, kemudian hari ini kita dapat ditambah alif, sin, dan ta. Kalau ditambah alif, sin, dan ta di depannya menjadi apa? Meminta, meminta. Nah, istazada, meminta tambahan. Asal katanya zada, zada itu bertambah. Istazada, meminta tambahan. Terus seperti itu bahasa Arab. Coba bayangkan, bahasa Arab memiliki kosakata yang asli sebelum dikembangkan seperti ini. Coba kalau dikembangkan berapa? Belum dikembangkan saja akar kata, kosakata aslinya berjumlah 12 juta. Gimana kalau disorofkan, dikembangkan lagi? Nah, dikembangkan lagi. Ini uniknya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris cuma 700 ribu di kamus yang terbaru. Karena kata para peneliti 700 ribu itu yang paling terakhir. Kalau bahasa Indonesia berapa? Bahasa Indonesia menyentuh dengan sudah mengadopsi sana sini, sampai Pak Anies Baswedan juga minta untuk supaya bahasa Indonesia itu tambah banyak bahasa-bahasa daerah itu dimasukkan menjadi bahasa nasional yang sudah masyhur. Bahasa yang sudah apa? Masyhur. Kayak kemarin saya contohkan yang diminta beliau, Brobos semuanya. Brobos itu sebagian orang Brobos itu lewat bawah. Itu diminta untuk dimasukkan menjadi kosakata bahasa Indonesia. Itu sudah ditambah sekitar berapa? 17 ribu atau berapa? Nah, masih miskin bahasanya ya. Makanya untuk mengungkapkan ada kalian sulit. Sehingga banyak mengadopsi. Itu pun banyak mengadopsi. Kata para ahlinya, bahasa Indonesia sudah mungkin 90% itu hasil adopsi dari bahasa asing. Nah, yang asli itu hanya berapa kata? Nasi itu asli bahasa Indonesia ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.